kan selalu padamu. Tiada lain di dalam hatiku. Apa yang diragukan ayahku? Katakanlah hanya kau kasihku. Diana, Diana, ingatlah pesanku. Ku takut kau keliru mendapat yang palsu. Telah ku katakan selalu padamu. Tiada lain di dalam hatiku. Apa yang diragukan ayahku? Katakanlah hanya kau kasihku. Katakan selalu padamu, tiada lain di dalam hatiku. Apa yang diragukan ayahku? Katakanlah hanya kau kasihku.